Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kenikmatannya kepada kita, nikmat yang zahir, demikian pula nikmat yang batin, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan, maka kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab min alamatil khair, di antara tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah jalla wa ala memberikan kepadanya suatu kenikmatan, maka dia pun semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara tanda kebaikan. Allah berikan dia nikmat, maka dia pun semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, min alamati syarr, diantara tanda keburukan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah jalla wa ala memberikan kepadanya nikmat, namun nikmat tersebut menyebabkan dia semakin jauh dari Allah. Allah berikan dia nikmat, lalu kemudian dia lupa dengan Allah, bahkan dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara tanda keburukan, waliyadzubillah. Dan itu pada hakikatnya bukanlah kenikmatan, itu adalah musibah. Kata Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiyya bariyah. Setiap kenikmatan yang engkau dapatkan, namun tidak menyebabkan engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fahiya bariyah. Maka ketahuilah itu adalah bariyah. Itu adalah musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa hafiz 'alayha bi taqwal ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Idza kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau berada dalam sebuah kenikmatan, engkau mendapatkan suatu kenikmatan, far'aha, maka jagalah, peliharalah. Bagaimana cara menjaga dan memelihara nikmat tersebut? Engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuk menjaga dan memelihara nikmat Allah. Engkau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya perbuatan kemaksiatan itu dapat menghapuskan dan menghilangkan kenikmatan. Wa hafiz 'alaiha bi taqwal ilahi, maka peliharalah, jagalah nikmat tersebut dengan bertakwa kepada Allah. Fa innal ilaha sari'un niqam, karena sesungguhnya al-ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sangatlah cepat hukumannya, sangatlah cepat siksaannya. Wal yadu billah, nas'alullah taala al-afiyata was-salama. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan risalah Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, di mana kita akan memasuki hadis yang ke-17. Qala al-hadithu sabi'a asyara, hadith yang ke-17. Khisalul khairi al-jami'ah. Khisalul khair, perkara-perkara al-khair, kebaikan. Al-jami'ah, yang mencakup, yakni yang mengumpulkan perkara-perkara kebaikan tersebut. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد والترمذي. Wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, dan beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin. Oleh karena itu disebutkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang kelima. Sahabat yang kelima masuk ke dalam Islam dari kalangan para sahabat dan menjadi bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bukan berasal dari suku Quraisy. Naam. Beliau berasal dari suku Al-Ghifar. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, di mana beliau adalah sahabat yang kelima masuk ke dalam Islam dan menjadi bahagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang siapa nama beliau. Siapa nama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ada yang mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari beliau bernama Barir bin Abdullah. Ada pula yang mengatakan Barir bin Junadah. Ada pula yang mengatakan Jundub bin Sakan. Namun yang masyhur di kalangan para ulama bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an beliau bernama Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya, berusaha untuk mendakwakan Islam kepada kaumnya. Oleh karena itu beliau asdaqun nas mutaba'at lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling jujur di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kejujurannya dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi Ibnu Majah yang disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, "Ma aqallatil ghabara wa la adallatil khadara min rajulin asdaqu lahjatan min Abi Dzar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini yang lebih jujur daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari beliau meninggal di daerah Ar-Rabdah. Di daerah Ar-Rabdah dekat dengan kota Madinah pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Maka ini secara ringkas tentang sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan, keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan dan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah, bermuamalahlah bersama dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahul Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumallahu taala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Yang mana tiga wasiat ini itu mencakup dan mengumpulkan segala kebaikan. Kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat. Al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kata beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, agar bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Lalu apa yang dimaksud dengan at-taqwa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, at-taqwa, kalimat at-taqwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi wiqayatan, yang maknanya al-hifdhu, memelihara, menjaga. Yakni hifdhu syai' amma yadurru aw amma yu'dhi, menjaga diri, memelihara diri dari sesuatu yang dapat memudaratkannya, yang dapat menyakitinya. Ini asal makna dari at-taqwa. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ai ij'al bainaka wa baina adabillahi wiqayah. Maksudnya, jadikanlah antara dirimu dengan adabullah, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, al-wiqayah. Ada sesuatu yang menjagamu, yang memeliharamu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa waqahum adzabal jahim. Wa waqahum adzabal jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara mereka dari adzabal jahim. Ini asal makna dari at-taqwa. Adapun dalam istilah syar'i, dalam istilah syar'i, yang dimaksud dengan takwa atau takwa Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dalam musannafnya dari Talak bin Habib rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan tentang makna takwa Allah. Kata Talak bin Habib rahimahullah, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Yang dimaksud dengan takwa Allah adalah engkau beramal dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah, demikian pula engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, karena engkau takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari takwa Allah secara istilah yang disebutkan oleh Talak bin Habib rahimahullahu taala. Intinya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, inti dari takwa Allah adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan meninggalkan apa yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini inti dari takwa Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Khallid dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaka taqwa, wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara, la tahkiranna sagiratan innal jibala minal hasa. Khalli dhunuba sagiraha wa kabiraha dhaka tuqa, tinggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan, yang kecilnya, yang besarnya, tinggalkan semua. Dhaka tuqa, itulah takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara, dan berjalanlah engkau di muka bumi seperti orang yang berjalan di permukaan bumi yang penuh dengan duri, di mana dia berhati-hati meletakkan kakinya ketika dia berpijak, jangan sampai dia menginjak duri tersebut. Seperti itulah kita beramal dalam kehidupan dunia ini. La tahkiranna sagiratan, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh, menganggap sepele kecilnya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung-gunung itu, bukit-bukit yang besar, itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala, la tanzur ila sigari dhunub walakin unzur ila man asaita. Jangan engkau memandang, jangan engkau melihat kecilnya perbuatan dosa dan kemaksiatan yang engkau lakukan, namun lihatlah kepada siapa engkau melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, agar bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa dimanapun dia berada, kapanpun, dalam kondisi apapun. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, hidayah, ilmu yang bermanfaat, wat tuqa, yakni takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Allahu tabaraka wa ta'ala maha mengetahui, Allahu jalla wa ala maha melihat apa yang dilakukan oleh seluruh hamba-hambanya, yang kecilnya, yang besarnya, yang terang-terangan, yang tersembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. La yakhfa 'alallahi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada sesuatu apapun yang tersamarkan bagi Allah, tidak di langit, tidak pula di bumi. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fahdharu, maka takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu al-kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati-hati mereka. Allah maha mengetahui. Oleh karena itu, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair. Dia mengatakan, Ida ma khalauta ad-dahra yawman fala takul khalautu, walakin kul alayya raqibu, wala tahsabanna allaha yaghfulu sa'atan, wala annama tukhfihi anhu yajibu. Ida ma khalauta ad-dahra yawman fala takul khalautu. Jika engkau pada suatu hari dalam keadaan sendirian, maka jangan engkau mengatakan aku sedang sendirian. Walakin kul alayya raqibu, akan tetapi katakanlah alayya raqibu, ada yang melihatku, ada yang mengawasiku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allahu jalla wa ala senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Wala tahsabanna allaha yaghfuru sa'atan, jangan sekali-kali engkau mengira, engkau menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari hamba-hambanya walaupun sesaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu jalla wa ala tidak pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lelah. Allahu jalla wa ala tidak pernah ngantuk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak menyentuh Allah subhanahu wa ta'ala rasa ngantuk, demikian pula tidur. Sehingga jangan engkau menyangka, jangan engkau mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lalai walaupun sesaat. Wala annama tukhfihi anhu yajibu, demikian pula jangan engkau menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tersamarkan baginya, Allah tidak mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kata beliau, wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan, keburukan dengan perbuatan kebaikan. Tamhuha, niscaya perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan, akan menghilangkan kejelekan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbing umatnya, membimbing kaum muslimin, bahwa ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka hendaknya dia bersegera untuk melakukan kebaikan dan memperbanyak untuk melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan, akan menghilangkan kejelekan tersebut. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya manusia, yang namanya Bani Adam, mahallu an-nisyan wal khata', tempatnya lupa dan salah, itu manusia. Bukankah dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan, wa atbi'is sayyi'ah alhasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan, keburukan dengan perbuatan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan yang dimaksud dengan al-hasanah, kebaikan di dalam hadis ini, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, al-hasanah, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Yang dimaksud dengan al-hasanah di dalam hadis ini adalah al-hasanah secara umum, kebaikan secara umum. Kebaikan apa saja, maka itu dapat menghapuskan dan menghilangkan kesalahan, kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan tersebut. Demikian pula yang dimaksud dengan takfirus sayyi'at, dihapuskannya kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, yang dimaksud adalah saghair adz-dzunub, yaitu kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil, itu yang dimaksud. Adapun dosa-dosa besar itu tidak akan dihapuskan kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang dimaksud dengan kejelekan adalah dosa-dosa kecil, itu yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza jatunibatil kaba'ir. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, antara salat lima waktu, antara Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadhan menuju Ramadhan berikutnya, mukaffirat lima bainahun, itu adalah penghapus dosa, penghapus kesalahan di antara keduanya. Idza jatunibatil kaba'ir, dengan syarat apabila dia menjauhi, meninggalkan dosa-dosa besar. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dihapuskan dari kesalahan-kesalahan adalah saghair adz-dzunub, kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang kedua. Kemudian al-wasiyatu tsalitsah, wasiat yang ketiga, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, dan ini wasiat yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaullah, bermuamalahlah bersama dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, bermuamalah, bergaul dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keimanan seorang hamba kepada Allah, ketakwaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, itu tidak akan sempurna kecuali dengan al-akhlakul karimah, kecuali dengan akhlak yang baik, bermuamalah dengan cara yang baik. Naam, itu adalah penyempurna keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah, bermuamalahlah bersama dengan manusia dengan akhlak yang baik, kata beliau rahimahullah, wa hadza min khisalit taqwa wa la tatimmu taqwa illa bihi. Ini termasuk bahagian dari takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, termasuk bahagian dari takwa Allah, dan tidak akan sempurna ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengannya, yaitu dengan akhlak yang baik tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, al-akhlakul karimah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun juga disebutkan sebahagian sifat-sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ketika ada salah seorang tabi'i bertemu dengan Abdullah bin Amr, lalu kemudian dia bertanya, "Ya Abdullah, hadithna bisifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati tajiduhu fit Taurah." Wahai Abdullah, yakni Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, hadithna, sampaikan kepada kami, beritakan kepada kami tentang sebahagian sifat dari sifat-sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang engkau dapatkan di dalam kitab Taurah. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Amr ibn al-As beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memiliki beberapa potongan, beberapa lembar dari lembaran-lembaran kitab Taurah, sehingga beliau mengetahui sebahagian isi yang terdapat di dalam kitab Taurah. Oleh karena itu, salah seorang tabi'i bertanya kepada beliau, "Ya Abdullah, hadithna bisifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati tajiduhu fit Taurah." Wahai Abdullah, beritakan kepada kami tentang sebahagian sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau dapatkan di dalam kitab Taurah. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, "Innahu la mausufun fit Taurah bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an." Sesungguhnya sifat-sifat Rasulullah itu telah disebutkan di dalam kitab Taurah, dan sebahagiannya lagi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi sifat-sifat Rasulullah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagiannya disebutkan di dalam kitab Taurah dan sebahagiannya lagi disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau membacakan isi yang terdapat di dalam kitab Taurat. Dia mengatakan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil mu'minin, sammaituka al-mutawakkil, laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswab, wala yadfa'u as-sayyi'ah bis-sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfah. Kata beliau, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan, wa hirzan lil mu'minin, dan menjaga, memelihara kaum mukminin, yakni memelihara bangsa Arab. Sammaitukan mutawakkil, aku menamakanmu dengan al-mutawakkil. Jadi di antara nama Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah al-mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan orang yang kasar, beliau bukan orang yang keras, dan beliau bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Itu bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memaafkan. Maka ini masyarul muslimin rahimakumullah, sebahagian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Demikian pula sebahagiannya lagi disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik, contoh yang terbaik, panutan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Terasa berat bagi beliau apa yang memberatkan umatnya, namun beliau sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat penyayang, sangat pengasih kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia. Aisyah ummul mu'minin as-siddiqatu bintu siddiq, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Qur'an. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang hamba yang ingin menjadi seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, bagaimana akhlak beliau bersama dengan keluarganya? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Naam, demikian pula bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan al-aulad, bersama dengan anak-anak kecil. Dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru bis-sibyan fayusallimu alaihim. Kata Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah melewati sekelompok anak-anak kecil, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Subhanallah, tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, bersama dengan pembantunya. Dalam hal ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashra sinin, wallahi ma qala li uffin qat, wallahi ma qala li uffin qat, wala qala li li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Kata Anas bin Malik, aku telah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku ufin qat. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghardik, membentak Anas bin Malik, subhanallah, selama 10 tahun. Beliau menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, kenapa engkau tidak melakukan demikian dan demikian? Tidakkah engkau melakukan demikian dan demikian? Tidak pernah sama sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa mulianya, betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta ma'al kuffar. Walau kepada orang-orang kafir sekalipun. Naam, dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan bahwa ada seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian pemuda Yahudi tersebut dalam keadaan sakit, sakit yang menyebabkan kematiannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjenguknya, menjenguk pemuda Yahudi tersebut dan mendakwakan kepadanya Islam, memerintahkan kepadanya untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka pemuda Yahudi tadi, dia pun menoleh kepada ayahnya, melihat kepada ayahnya seakan-akan dia meminta pendapat kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka pemuda Yahudi tadi sebelum dia meninggal, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah pemuda Yahudi tadi sambil beliau mengatakan alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar, alhamdulillah yang telah menyelamatkan pemuda tadi, pemuda Yahudi tadi, dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alangkah mulianya, alangkah agungnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga seorang muslim apabila dia ingin memiliki akhlak yang baik, contohlah Rasulullah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tashabbahul kiram illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah, contohilah orang-orang yang mulia. Walaupun kalian tidak bisa seperti mereka, namun berusaha, berupaya untuk meniru dan mencontoh mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya meniru, mencontoh orang-orang yang mulia adalah merupakan keberuntungan, keberuntungan di dunia, demikian pula di akhirah. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.